Sejukkan hati dengan doa dan zikir. Simak dalam panduan zikir dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang budiman, di antara amalan ibadah yang rutin dilakukan oleh setiap muslim adalah berwudu atau mengambil air wudu. Secara bahasa, wudu berarti al-husnu, yaitu keindahan, dan nadhafah, yaitu kebersihan. Sedangkan secara istilah dalam syariat, wudu adalah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mencuci 4 anggota wudu dengan tata cara tertentu. Pendengar yang budiman, di antara kesempurnaan wudu adalah dengan berdoa sebelum dan sesudahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya telah menjelaskan apa saja doa yang diucapkan ketika kita hendak dan setelah berwudu. Adapun doa yang disyariatkan untuk dibaca ketika kita hendak berwudu adalah dengan membaca basmalah, yaitu dengan mengucapkan lafaz bismillah. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad rahimahumullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman la wudu'a lah, wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alaihi." Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Ta'ala, yaitu bismillah, ketika hendak berwudu. Dari hadis ini kita dapat memahami bahwa sebelum berwudu kita diperintahkan untuk berdoa dengan mengucapkan kalimat bismillah tanpa melanjutkan dengan kalimat Ar-Rahmanir-Rahim. Adapun berkaitan dengan zikir dan doa setelah berwudu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beberapa doa yang kita dibebaskan untuk memilihnya. Di antara doa tersebut adalah yang pertama, yaitu berdoa dengan mengucapkan Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Doa ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighu aw yusbighu alwudu thumma yaqul ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa'a." Tidaklah salah seorang dari kalian berwudu dan ia menyempurnakan wudunya kemudian membaca ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhu, melainkan akan dibukakan baginya pintu surga yang jumlahnya 8, dan dia bisa masuk dari pintu mana saja yang ia mau. Adapun doa lainnya yang dapat kita baca setelah berwudu adalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri. Pendengar yang budiman, doa ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah dari jalur Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Man tawadda'a fa ahsana al-wudu thumma qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin, futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha syaa'a. Yang artinya, barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya lalu mengucapkan doa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin, akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang jumlahnya 8 dan dia bisa masuk dari pintu mana saja yang ia mau. Pendengar yang budiman, jika ketika kita hendak berwudu maka kita disyariatkan berdoa dengan mengucapkan bismillah. Adapun setelah kita selesai berwudu, maka kita boleh berdoa dengan mengucapkan ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh, atau boleh juga berdoa dengan mengucapkan doa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Mudah-mudahan dengan selalu mengucapkan doa dan zikir sebelum dan sesudah berwudu ini, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita sebagai orang yang selalu bertaubat dan mensucikan diri, sehingga kita layak untuk menghuni surga Allah yang penuh dengan keindahan dan kenikmatan. Amin. Wallahu ta'ala a'lam. وكانت في حياتك لي عظات فأنت اليوم أوعظ منك حياتي.